de cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Dia tidak cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia ma, to the party tonight. Oh.